Capstone sebenarnya itu ide dari Bima. Jadi dulu waktu masa dia nih, masa Nice Friday ancur-ancurnya dulu, bingung gitu. Tiba-tiba Bima ngobrol sama saya, ngobrol, tiba-tiba saya kepikiran ini lagu tentang sometimes kita tuh butuh satu sosok, bukan sosok sih, kalau ini Capstone tuh batu simbol, batu penjuru yang bilang kita tuh butuh sesuatu untuk kita lihat, sesuatu untuk buat kita semangat. Dan kadang-kadang ini lagu kita buat bukan untuk orang lain, bukan hanya untuk orang lain, ini untuk kita sendiri. Jadi lagu ini sebenarnya lebih ke Bima sih. When the day seems too long.